akhlakil adil. Sungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki berada dalam akhlak yang sangat agung. Dan Siti Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak Rasul sehingga Allah secara pribadi memujinya. Bagaimana akhlak Rasul? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Wa nahnu insyaallah fi hadhihi al-muhadarah sanatakallam عن بعض الأحاديث التي جاءت من قول الحديث صلى الله عليه وسلم ترغب في حسن الخلق، وأيضا نبين بعض الأحاديث التي جاءت ترهب من سوء الخلق، ثم نذكر بعض من شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. Dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji, mempelajari beberapa hadis Rasul SAW, baik berkaitan dengan akhlak-akhlak yang baik sehingga kita bisa melaksanakannya, menteladaninya, dan di samping itu juga kita akan berbicara, mempelajari tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang akhlak-akhlak yang buruk sehingga kita bisa menjauhinya. Ta'ammal akhirat Allah. Ta'ammal jaa unas lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, ma akthar ma yadkhul an-nas al-jannah? قال صلى الله عليه وآله وسلم تقوى الله وحسن الخلق. إذن حسن الخلق سبب من الأسباب العظيمة التي تدخلك الجنان. Beberapa orang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak orang masuk ke dalam surga? Beliau menjawab, yang banyak menyebabkan manusia masuk surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, kebaikan akhlak. Jadi ini menjelaskan bahwa husnul khuluq ini merupakan sebab dan sifat yang sangat penting yang harus kita miliki agar kita menjadi ashabul jannah. Subhanallah. Nahnu na'lam annahu al-insan idza thaqala mizanuhu yawm al-qiyamah kana min al-farizin. كان من الرابحين من الناجين. وأعظم ما يثقل ميزانك يوم القيامة هو حسن الخلق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita pahami bahwa nanti ada yang disebut dengan mizan, timbangan di yaumul qiyamah. Amal-amal kita semua ditimbang. Dan ketika amal seseorang lebih, amal baik seseorang lebih berat, maka dia akan masuk surga. Dan ternyata ada sekian amal, sekian sifat yang membuat timbangan kebaikan sangat berat adalah husnul khuluq, kebaikan akhlak. Nah, wa mimma yaj'aluka qarib min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam husnul khuluq. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحسنكم أخلاقا. Kebaikan akhlak juga ini merupakan salah satu cara dan sebab kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang akan menyebabkan, yang aku cintai dan menyebabkan kalian senantiasa dekat denganku nanti di hari kiamat? Para sahabat menjawab, bala, ya, apa wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, husnul khuluq, kebaikan atau kemuliaan akhlak. Wa idzan idza anta takhallaqta bil akhlaqil hasanah an-nas yuhibbun. Juga di samping faidah tadi, keutamaan tadi bisa kita dekat dengan Rasulullah SAW di yaumul qiyamah, juga memiliki akhlak yang baik itu akan dekat dengan manusia di dunia ini. Orang-orang akan cinta, akan senang berada di tengah-tengah kita. Nah, baik, dan hadhi umur turakhanna fi husnul khuluq, lakin hunak ahadith تجعل الإنسان يكش ويكثر من سوء الخلق. بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما ينفرنا من سوء الخلق ويبعدنا عنه. Sebaliknya, Di samping ada husnul khuluq juga ada su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Dan inilah yang su'ul khuluq ini yang membuat orang-orang lari dari kita. Kalau kita memiliki su'ul khuluq, akhlak yang buruk, maka orang tidak akan senang bersama kita semua. Assalamualaikum, man yuhibbu an yakun ghani? Saya bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang ingin menjadi orang kaya? Antuma tuhibbu takun ghani? Tidak ingin jadi orang kaya? Kul bu. Man yuhibbu an yakun minal muflisin? Na'udzu billahi minal iflas. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi orang yang bangkrut, miskin? Lahad. Lahad. Baik. Tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam قال للصحابة رضوان الله عليهم أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس من ليس معه درهم ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال بر يعني ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا أخلاق سيئة فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا وهذا فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. هذا هو الإفلاس الحقيقي. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa beruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang miskin? Siapa orang yang bangkrut itu habis semua yang dia miliki? Sahabat menjawab, al-muflis minna man laysa lahu dinarun wala dirham. Yang dimaksud oleh yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki satu dinar bahkan satu dirham pun. Beliau menjawab, tidak, bukan itu yang dimaksud dengan orang yang bangkrut dari umatku. Tetapi orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, membawa pahala sholat, membawa pahala saum, membawa pahala zakat. Tetapi di samping itu, dia pun ketika hidup di dunia pernah syatama mencaci si pulan, pernah menghina si pulan, pernah membunuh si pulan, pernah memakan harta si pulan dengan jalan yang tidak benar. Kemudian pada hari kiamat, Allah akan mengambil kebaikan dia dan diberikan, dipindahkan kepada orang yang telah didolimi oleh dia. Dan terus dipindahkan kebaikannya dan kepada orang yang telah didolimi oleh dia. Apabila kebaikan dia sudah habis, sementara banyak dosa yang belum ditebus, maka Allah ambil dosa orang yang telah didolimi oleh dia, kemudian Allah pindahkan kepada orang tersebut, lalu Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Idzan su'ul khuluq sababun lil iflas yaum al qiyamah wa huwa a'zam al iflas. Jadi keburukan akhlak adalah sebab kerugian atau kebangkrutan kita pada hari kiamat dan termasuk akbar penyebab utama seseorang bisa sengsara pada hari kiamat. Nah, aidan min al-awaqib al-waqim al-muntarattiba ala su' al-khuluq madha fasad al-amal. Qala sallallahu alaihi wasallam kama fi mustadrak al-hakim sahaha al-Albani qala sallallahu alaihi wasallam wa inna su' al-khuluq لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. Kata beliau juga keburukan akhlak itu akan mengakibatkan habisnya amal ibadah kita, pahala kebaikan kita. Beliau menyampaikan bahwa keburukan akhlak itu akan merusak amal seperti apa api membakar kayu bakar. ومن اسباب ومن يعني العواقب الوخيمه المترتبه على سوء الخلق ماذا ان سوء الخلق يبعدك من النبي صلى الله عليه وسلم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وهذه حسره واي حسره قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بابعدكم مني مجلسا يوم القيامه قالوا بلى قال اسواكم اخلاقا او مساءكم اخلاقا او كما قال صلى الله عليه وسلم. Dan akhlak yang buruk akan menyebabkan seseorang nanti pada hari kiamat akan jauh tempatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang menyebabkan seseorang sangat jauh tempatnya dariku?" Para sahabat menjawab, "Ya, apa itu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Orang yang paling buruk akhlaknya." Ta'ammalu hadzal qissah. Ma'a kulli perhatikan dan renungkan hadis-hadis dan kisah-kisah. Ja'u nas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, fulanah taqumu al-lail wa tasumu an-nahar. Datang orang-orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, ada orang-orang yang di malam hari dia salat dan di siang hari dia berpuasa. Amalun azim, taqumu al-lail wa tasumu an-nahar. Masyaallah. Amalun azim. Itu adalah amal atau ibadah yang sangat agung, sangat baik sekali. Di siang hari dia saum dan di malam hari dia salat malam. Wa qalu ya Rasulullah illa annaha salifatun fi lisaniha tu'di jarataha bi lisaniha. Tapi Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang melakukan itu di siang hari dia saum, di malam hari dia salat, tetapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Dia senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisan dia. Qala Nabi SAW, la khaira fiha, hiya fi an-nar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu tidak ada kebaikan dari amal perempuan tersebut. Dia fi an-nar, dia akan masuk neraka. Subhanallah, ma'anna taqum al-layl wa tasum an-nahar. Subhanallah, dia ahli neraka padahal dia senantiasa melaksanakan sholat malam dan senantiasa saum di siang hari. Lakin bisu'il khuluq ba'a hadha kullu. Tetapi dengan keburukan akhlak, semua kebaikan dia ba'a hilang. Wa qalu ya Rasulullah, fulana tusalli al-maktubat wa tasum Ramadan, ma 'indaha illa al-wajib. Faqat tusalli al-maktubat wa tasum Ramadan. Lalu orang-orang itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan lain. Dia itu sholat, tapi sholat cuma sholat wajib. Dan sholatnya pun sholat wajib saja, sholat bulan Ramadan. Illa anna tuhsin ila jaratiha husn khuluq. Tetapi di samping itu, dia senantiasa berbuat baik kepada tetangga-tetangganya dengan kebaikan akhlak. Qala hiya fil jannah. Rasulullah bersabda, dia fil jannah, dia akan masuk surga. Ta'ammal ila amal hadhihi wa amal tilk. Hadhihi amaluha qalil wa hadhihi wa tilka amaluha 'adzim. Lakin hadhihi bi husni khuluqiha sabaqat tilka wa dakhalat fil jannah. Wa hadhihi rughm 'amalan 'adzim lakin bi su' khuluqiha kanat fil nar. Coba kita perhatikan dua perempuan tadi. Yang satu, yang pertama itu memiliki amal yang sangat besar, yang sangat banyak. Dan yang kedua amalnya sedikit, hanya yang wajib-wajib saja. Tetapi yang pertama suka atau memiliki akhlak yang buruk dengan tetangganya, dan yang kedua memiliki akhlak yang baik dengan tetangganya. Walidzalika al-insan irada an-najwa wa yadkhul al-jannah 'alayhi an yuhsina al-ibadah wa yuhsina al-khuluq. Jadi simpulannya, kalau seseorang ingin masuk surga, perbaikilah ibadah dan perbaikilah akhlaknya. Naam. الآن هنا سؤال عليك ما هي الأشياء التي إذا جئنا بها كنا من أصحاب الأخلاق الحسنة؟ Sekarang muncul pertanyaan, kira-kira apa yang akan membuat kita menjadi pemilik-pemilik akhlak yang mulia? هناك أركان الأخلاق الحسنة ثلاثة إذا جئت بها فبإذن الله أنت صاحب حسن خلق. Ada tiga poin, ada tiga hal. Apabila kita memiliki tiga hal ini, maka kita memiliki akhlak yang mulia. Awalan, yang pertama, kafur adzanna. Jangan mendzalimi dan menyakiti orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah SAW bersabda, orang muslim yang hakiki itu adalah orang muslim ketika orang lain sama muslim selamat dari lisan dan tangan dia. Al-thani, yang kedua, wa hadha a'zam, ini lebih agung lagi, bisa ihtimalul adha. Ihtimalul adha, menghadapi dengan sabar segala kedzaliman, segala penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain. Ya'ni man kana yu'dhik min an-nas biqawlin aw fi'lin fa anta tahtamil al-adha. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Maksudnya ketika orang lain mendzalimi kita, menyakiti kita baik dengan perbuatannya, dengan tangan, dengan lisannya, kita menghadapinya dengan sabar dan kita menahan amarah. Wal kadzibina al ghayz, kita menahan amarah kita, wal afina anin nas, kita pun bahkan memaafkan mereka. Wallahu waqaf ibadir rahman faqad wa idza khatabhum al jahilun qalu salama. Ihtimal hum yardunhum bil qalb lakin yaqulu salama yurdu raddan jamila. Inilah sifat orang yang memiliki akhlak baik. Ketika orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah mencaci dia dengan lisan-lisan mereka, maka dia berkata salama, kalimat yang baik mengandung keselamatan. Jika anda tahtamil al-adha, fahada ihtimal yu'athir fi madha hatta fil adu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Kaif asbahat ba'da adawa asbahat sadaqa halima? Ihtimal al-adha idfa billati hiya ahsan. Menghadapi kecian dan kezaliman orang lain dengan baik, dengan sabar, itu akan merubah status yang tadinya musuh akan menjadi teman kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila misalnya kita membalas orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan, maka yang tadinya musuh berat akan menjadi teman dekat. Al-Thalith, dan yang ketiga, ikramun nas bi kulli qawlin wa fi'l, menghormati dan memuliakan orang lain baik dengan perbuatan ataupun perkataan. Hadhihi thalatha kaffun adha wa ihtimalun adha wa ikramun nas hiya arkanul akhlaq wa ususul akhlaq. Nah, tiga poin ini, ya, tidak mendzalimi orang lain dan bersabar ketika dzalimi orang lain bahkan memaafkannya juga, dan poin yang ketiga ini merupakan pokok-pokok akhlak yang mulia. Hayya bina al-an na'khudhu ba'd akhlaq al-hadith sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang marilah kita contoh sebagian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fana'khudhu karam al-hadith sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil, kita melihat bagaimana kemuliaan al-hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, yang paling dermawan. Wa kana yu'ti ata' min la yakhshal faqr. Dan dia senantiasa memberi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Tasawwar annahu marra a'ta rajul ghanam bayna jabalin. Wadi kamil min al-ghanam a'tahu rajul. Bahkan pada satu hari dia pernah memberikan kambing-kambing beliau di sebuah lembah yang penuh kepada seseorang. Allahu Akbar. Hatta marra min al-marrat ja'ahu rajul wa qala yas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana 'indahu shay'. Fa qala idfa' 'alaina ay 'ala hisabina, ishtari 'ala hisabina wa idza sha'ana shay' qadaynahu 'an. Allahu Akbar. Bahkan pernah satu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu dan meminta. Rasul tidak punya apa-apa yang pantas diberikan kepada orang tersebut. Lalu beliau bersabda, coba datanglah dan belilah kepada orang lain dan hutang dulu. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan membayarnya. Naam. Wa amma an hilmul hadith sallallahu alaihi wasallam. Hilmul hadith. Ma huwa al-hilm? Al-hilm annaka tadhbit nafsaka عند من يأتي ويؤذيك بقول أو فعل فتكون حليم، فما يصدر من ما يغاب عليك من قول أو فعل. Kemudian kita lihat al-hilm Rasul SAW. Apa hilm itu? Hilm itu tadi ketika seseorang misalnya mencaci, menghina dan menyakiti dia, dia senantiasa menghadapinya dengan kebaikan, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ja'a rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biquwwah. Lalu dia menjamak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuat. Hatta anna athar ar-ridaa' athara fi 'unuq al-hadith sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut mengikat atau mencekik beliau dengan selendang beliau. Waqad a'tini min malillah la min mali abi. Ya Allah. Lalu orang tersebut berkata kepada Rasul, berikanlah kepadaku malillah, harta Allah, bukan harta bapakmu. Intabih al-an. Huwa asa'a hadha ar-rajul asa'a fil fi'l wa fil qawl. Dia bersikap buruk kepada Rasul, orang tersebut bersikap buruk kepada Rasul baik dengan perbuatan juga dengan perkataannya. Fama kana min al-habib sallallahu alaihi wasallam illa an tabassama wa qala a'tuhu min malillah. Lalu Rasul ketika menghadap orang tersebut dengan senyuman, dia tersenyum lalu berkata kepada sahabatnya, berikanlah orang ini dari harta fisabilillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadha hilmul habib sallallahu alaihi wasallam. Hayya nanzur. Nعم. تفضل. Hayya nanzur ila 'afwul habib sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita lihat sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala Makkah fatihan قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم بعد أن ضربوه وشتموه وطردوه. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. Kita lihat sikap maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dan para sahabatnya masuk ke kota Makkah, memerdekakannya dan mampu menguasai Makkah, dan orang-orang kafir Quraisy sudah tidak bisa, tidak punya daya apa-apa, Rasul bersabda kepada orang-orang Quraisy saat itu, wahai orang-orang Quraisy, apa kira-kira yang menurut kalian yang akan aku lakukan, akan aku perbuat terhadap kalian? Lalu orang-orang Quraisy menjawab, pasti wahai engkau, wahai Muhammad, wahai saudara kami, wahai suku kami, kami punya kepastian bahwa engkau akan lakukan yang terbaik untuk kami. Lalu Rasul pun bersabda, pergilah kalian, kalian bebas. Inilah sifat pemaaf Rasulullah SAW. Padahal orang Quraisy sebelum itu mereka mencaci beliau, menghina beliau, menegar-negar beliau untuk dibunuhnya, bahkan mengusir beliau dari kota Makkah. Tetapi ketika mereka sudah dikuasai Rasulullah SAW, Rasulullah tidak ingin membalasnya, tetapi memaafkannya. Nabi SAW, kam sabar? Sabar ala al-adal qawli wal-fi'li. Kanu yakulun sahir, kahin, majnun, wa sabar. Kanu yabaruna ala bahri yusalil jazur. Ay awsakh al-naqa ba'da antalik, yabaruna ish ala bahri, wa huwa yusalli, sabar. Dan Rasulullah SAW juga terkenal dengan kesabarannya. Ketika orang-orang jahiliyah saat itu mencaci beliau, menghina beliau dengan hinaan-hinaan yang sangat buruk, disebut tukang sihir, dukun, kemudian orang gila, beliau sentiasa bersabar. Pak juga tidak jarang ketika beliau sedang salat, tiba-tiba datang orang kafir Quraisy meletakkan usus kambing yang baru usus kambing di tubuh Rasulullah SAW dan dia senantiasa bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yantafir li nafsihi abadan. Rasulullah SAW seakan-akan tidak memperdulikan dirinya sendiri. Nah, lama dahaba ila Taif, ila Taif wa taraduha ahli Taif wa adbu aqibahu faraja ila Makkah wa huwa mahmum, maghmum. فأرسل الله له ملك الجبال وقال له لو شئت لأطبقت عليهم الخشبين بمكة وهما جبلان في مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله يغلب من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله أو من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر. من انتصر لنفسه. نعم. رسول tidak egois. Ketika Rasul dan para sahabatnya hijrah ke Taif, kemudian penduduk Taif menyambut beliau dan sahabatnya dengan lemparan-lemparan batu, lalu beliau kembali ke Madinah dengan berlumuran darah. Kemudian datanglah malaikat menawarkan kepada Rasulullah SAW andaikan Rasulullah meminta kepada Allah untuk menurunkan azab bagi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir saat itu. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima tawaran itu. Bahkan dia bersabda, aku tetap berharap mudah-mudahan di antara mereka ada yang mau beriman. Rahmatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sifat rahmahnya, sifat kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap sesama. Wa yakfik anna Allah qala fi Nabi SAW wa fi wasfi rahmatih, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. الله أكبر. رحمة للعالمين، للإنس والجن، للكل. الله أكبر. Dan Rasul pun memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang yang sangat tinggi. Dan memang itulah tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Allah telah berfirman bahwa tidaklah aku turunkan engkau dan agama ini kecuali menjadi rahmat lil alamin. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli salat al-fajr fa kana yasma'u buka' as-sabi fa yukhaffif as-salat min ajli wajhi ummihi alayhi. Dan di antara bukti kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam beliau sedang qiyamul lail, suaranya keras. Tiba-tiba beliau mendengar tangisan anak kecil. Lalu beliau pun memelankan suara bacaannya agar tidak mengganggu anak tersebut, agar tidak mengganggu ibunya. Nah, wa min rahmatihi aydhan bi ummatihi annahu lam yujib alaihim ma yashuq alaihim. Walidhalik qala sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana shaqqa ala ummati la amartuhum bis sawati ma'a kulli salah." Nah, dan di antara kasih sayang Rasul terhadap umatnya, terhadap kita semua adalah dari syariat dan ajaran Rasul tidak pernah memberatkan kita. Sehingga dalam salah satu hadisnya Rasul SAW bersabda, andaikan tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi, bersiwak setiap hendak salat. Walidhalik lam ya'muruhum innama ma ja'alahu 'ala al-wujub bal ja'alahu 'ala al-istihbab. Ya, jadi Rasul karena takut memberatkan tidak memerintahkan kita untuk menggosok gigi, bersiwak setiap waktu sholat, karena khawatir memberatkan kita. Tapi itu tentunya hanya sekedar sunnah saja. Wakana sallallahu alaihi wasallam yasilur rahim. Dan sifat Rasul pun senantiasa bersilaturahmi. Nah, ahli Makkah, aqribau, darabu, syatamu, كهروا. لكن ماذا قال لهم؟ قال يعني أنتم تفعلون هذا الأذى وهذه الإساءة معي، لكن أنا لن أقطعكم، إن لكم رحما سأبنها ببلالي. نعم. Dan Rasul memiliki sifat silaturahmi. Ketika kerabat-kerabatnya orang kafir Quraisy mencaci dia, mencaci beliau, menghina beliau, mukuli beliau, beliau tidak pernah membalas. Aku tidak akan membalas kalian karena kalian adalah kerabat-kerabat. Nabi SAW kan yuhibbu as-sighar wa yula'ibuhum. Dan sifat baik Rasulullah pun adalah beliau senantiasa menyayangi anak-anak kecil dan senantiasa bermain dengan mereka. Marrah, pada suatu hari, ra'a qiful 'umru 5 sanawat wa Mahmud ibn Nabi. Rasul melihat seorang anak yang usianya 5 tahun. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا dan ketika Nabi SAW berwudu فمد في وجه الصبي الماء الصغار يحبون الماء واللعب الماء فمد في وجهه الماء يلاعبه ويلاطفه. Dan ketika Rasul sedang berwudu datang anak yang 5 tahun tersebut, Rasul bercanda dengan anak tersebut, beliau mencipratkan air ke anak tersebut dan anak pun tertawa dan bermain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومرة هناك كان طفل صغير كان عنده طير صغير يلعب به فمات هذا الطير الصغير وإذا بالطفل حزين اسمه أبو عمير وكنيه أبو عمير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Umair. Dia memiliki punya anak kecil. Datang Abu Umair beserta anaknya bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun bercanda dan bermain dengan anak Abu Umair tersebut. Ma ajmal an nakun ala akhlaqil habib sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kalau kita berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhtumu bihadhihi al-qissah. Aku akan tutup, saya akan tutup materi dengan satu kisah. Wa nara kayfa anna al-akhlaq tu'athir fil nas. Dan kita akan melihat bagaimana akhlak itu berpengaruh terhadap orang lain. An-nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi turuqat Makkah yamshi. Pada suatu hari Nabi SAW sedang di perjalanan, sedang jalan kaki menuju kota Makkah. Wa idza bi imra'atin 'ajuz kabira fi as-sin. Tiba-tiba beliau bertemu berpapasan dengan seorang perempuan yang sudah sangat tua renta. Tahmilu mata'. Orang perempuan ini tersebut membawa bawaan yang cukup berat. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتاع وحمله عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم mengambil barang nenek tersebut dan beliau membawakannya untuk nenek tersebut. وأوصله إلى دارها. Dan Rasul pun menyampaikan mengantarkan barang tersebut ke rumah nenek itu. فماذا قالت المرأة؟ Lalu apa kata perempuan tersebut? قالت اسمع هي لا تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت اسمع أنا لا أجد ما أكافئك به إلا أن هناك رجل اسمه محمد يفرق بين الوالد وولده والزوج وزوجه لا تسمع له. Si perempuan tersebut tidak tahu bahwa beliau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan tersebut tidak tahu kalau orang yang bantu dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai ke rumahnya, perempuan tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, wahai laki-laki, aku pernah mendengar yang mengaku menjadi seorang nabi. Dia tidak peduli akan orang dewasa, akan anak-anak, dan tidak peduli pada orang lain. Dan aku pun hanya mendengarnya. Kalau engkau mendengar perkataan orang tersebut, jangan didengar. Biarkanlah yang mengaku Rasul itu. Jangan kau dengar dan kau teruti. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ Dan apa kira-kira jawaban Rasulullah صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا قلت لك أنا محمد. Kata Rasul, bagaimana kalau aku katakan kepadamu wahai nenek bahwa aku adalah Muhammad yang engkau sebutkan tadi. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Lalu si nenek itu bilang, kalau engkau adalah benar-benar Muhammad Rasulullah, maka aku akan berkata asyhadu an la ilaha illallah. Fasallallahu alaihi wa sallam nakun ala akhlaqil hasanah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Nakhthim bi ba'd al-ayat. Kita tutup dengan beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين الحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا جزاكم الله خير وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hewan sahabat sekalian, alhamdulillah nasyuru ila syekh jajal syukur wa natamanna an nalqaka insyaallah ma hadhihi hawla talaba marratan ukhra. Wa hewan sahabat sekalian, kami mungkin cukup untuk pertemuan kali ini sampai di sini kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.